illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ikhwani fid-din, rahadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali dimudahkan untuk kita bermajelis ilm di hari-hari di bulan Sya'ban ini, yang merupakan bulan ataupun juga apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan syahrun tu'radu fihil a'mal, bulan yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dicampakkan yang namanya amalan-amalan, di mana amalan-amalan hamba adalah barakallahu fikum ardul amal yang qasimu ila salasati aqsam. Dipaparkannya amalan-amalan hamba di dunia ini ada tiga macam. Yang pertama disebut ardul sanawi, dipaparkannya atau diserahkan yang sifatnya adalah barakallahu fikum tahunan, yang itu terjadi di bulan Sya'ban, sebagaimana hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang bulan Sya'ban, syahrun yaghfalu fihin nas, syahrun tu'radu fihil a'mal, bulan yang banyak manusia lalai, bulan yang dipaparkan amalan-amalan hamba. Fa uhibbu an akuna sha'iman, nam fa uhibbu an yu'radul amali wa ana sha'im aw kama qol. Dan aku mencintai tatkala amalanku dipaparkan di hadapan Allah dalam keadaan aku berpuasa. Yang kedua, barakallahu fikum, di sana ada ardul usbu'i, dipaparkannya amalan yang sifatnya mingguan, yaitu yang terjadi di hari yani Isnin wal Khamis, dikala beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai hikmah kenapa beliau berpuasa di hari Isnin wal Khamis, hari Senin dan Khamis, maka beliau menyatakan tu'radul amal, yakni diserahkannya amalan hamba. Maka beliau pun berpuasa di hari tersebut karena mencintai tatkala dibarakallahu fikum dipaparkannya amalan beliau dalam keadaan berpuasa. Dan yang ketiga adalah yaumi, yang terjadi fi thulutsil lailil akhir. Menurut sebagian pendapat, maka barakallahu fikum, maka marilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di hari-hari bulan Sya'ban ini, yang sekarang kita masuk pada malam yang ke-9 atau 10. Nah, 9 atau 10, yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan semakin dekat, adalah salafun salih radhiyallahu anhum, mereka menanti-nanti kedatangan bulan Ramadan, sampai-sampai diantara mereka ada yang berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang mereka telah memiliki amalan-amalan soleh sebelumnya, namun waqulubuhum wajilatun, hati-hati mereka merasa takut karena tidak bisa menjamin amalannya diterima atau tidak, sehingga mereka bersegera untuk melakukan kebaikan dan kebaikan karena berharap yang namanya kebaikan bisa menghapus amalan kejelekan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini senantiasa diberikan keikhlasan niat di dalam talabul ilmi syar'i, karena dengan ikhlasnya niat di dalam belajar maka itu merupakan amalan yang paling utama, yang tidak ada amalan yang bisa menandinginya setelah amalan yang wajib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan mengenai kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang merupakan karya beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Al-Faqih Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Setelah selesai dari kitab Ut-Taharah, maka beliau masuk pada kitab berikutnya, yaitu kitab Us-Shalah. Yang dimaksud dengan kitab Us-Shalah diterangkan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah dengan judul Kitabus Shalah. Ai, kata beliau, bayanu ahkami salati, yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum salat. Sawa'un kanat salata faridatin aw nafilah, sama saja apakah itu salat fardu ataupun salat sunnah. Li'annahu dzukira fi hadzal bab jami'an wa is-shalah, dikarenakan disebutkan dalam bab ini yaitu kitabus shalah nanti seluruh macam-macam salat, baik yang fardu ataupun nafilah, yang sunnah. Min faridatin, berupa salat fardu, wa hadza huwal aslu wa nafilah, baik sholat fardu yang itu merupakan asal daripada ibadah sholat adalah diwajibkan, dan demikian pula sholat sunnah akan dibahas karena ini merupakan penyempurna. Demikian pula mengenai ahkam sholatil kusuf wal istisqa wal aidaini. Demikian pula akan disinggung tentang sholat khusuf, sholat istisqa, dan juga dua sholat aid. Oleh karena itu ketika beliau mengatakan kitabus shalah, ini syamilun likuli anwa'is shalawat, mencakup seluruh macam-macam sholat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di mana sebelum kita masuk pada penjelasan beliau secara lebih terperinci mengenai bayan ahkamis shalah, penjelasan mengenai hukum-hukum sholat, maka alangkah baiknya untuk kita membuat tamhid, pendahuluan dan pembekalan, agar bisa mengetahui tentang pentingnya serta agungnya sholat. Dikarenakan man la ya'rif haqiqata syai'adah, orang yang tidak mengetahui hakikat tentang sesuatu, maka dia akan menjadi musuh sesuatu tersebut. Sebuah kaidah. Orang dikala tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka dia akan menjadi musuh sesuatu tersebut. Seorang tidak mengenal Islam dengan benar, maka dikala dia diajak untuk berislam dengan benar, dia akan memusuhi Islam tadi. Seorang yang tidak mengetahui tentang hakikat apa itu tauhid, Ketika diajak kembali kepada tauhid, maka dia akan menjadi musuh tauhid. Seorang yang tidak mengetahui tentang apa itu as-sunnah secara hakiki, maka dikala diajak kembali kepada as-sunnah, dia akan memusuhi as-sunnah tadi. Dan demikian seterusnya. Orang yang tidak mengetahui tentang hakikat amaliyah ibadah, dikala dia diseru untuk kembali kepada amaliyah ibadah yang hakiki, dia menentang dan memusuhinya. Orang yang tidak mengetahui tentang akhlakul fadilah al-karimah, hakikatnya itu apa, maka dikala diseru untuk kembali kepada akhlakul karimah, dia pun akan enggan dan bahkan memusuhi orang-orang yang menyeru dan mengamalkannya. Demikian pula amalan-amalan kebaikan seluruhnya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita di dalam tamhid mengawali sesuatu, membekali, menerangkan tentang keutamaan sebuah amalan tadi dan hakikatnya. Maka di sini tentang makanatus shalah, kedudukan salat fi syariatil Islamiyah, pada syariat Islamiyah adalah hiya ruknus tsani min arkanil Islam. Kedudukannya salat merupakan rukun yang kedua dalam rukun-rukun Islam ba'da syahadataini, setelah dua kalimat syahadat. Kedudukan salat di dalam syariat Islamiyah adalah merupakan rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat daripada rukun-rukun Islam. Di mana hal ini didasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis Jibril al-Masyhur. Demikian pula hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah al-haditha. Yani beliau mengatakan Islam dibangun di atas lima perkara, yakni lima rukun. Syahadat, persaksian dengan ilmu dan keyakinan sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak dibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan adalah Muhammad Rasulullah utusan Allah adalah hamba dan utusannya. Yang kedua, iqamis shalah, menegakkan salat. Beliau letakkan pada posisi kedua atau rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Demikian pula kedudukan salat di dalam Islam ini, qala bal hiya umudul Islam. Salat merupakan umud, tiang pasak daripada Islam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tirmizi serta Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dzurwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Ra'sul amri al-Islam, pokok segala urusan adalah Islam, yakni penegakan syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang berkonsekuensi keikhlasan, tujuan dan niatan, serta kemurnian ibadah, dan juga penerapan atau penegakan realisasi Muhammad Rasulullah, pemurnian ikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama sebagai pokok seluruh amalan. Hilang salah satu dari ini, maka hilang dasar daripada amalan. Rasul amri, modal urusan, modal perkara, rasul amri, pokok segala sesuatu amalan adalah al-Islam, yaitu Islam. wa amuduhu, dan tiang pasaknya adalah salat, menjadi tiang pasak. Wa dzurwatu sanamihil jihad, dan puncak mahkotanya adalah jihadu fi sabilillahi azza wa jal. Sehingga dari sini, tatkala seorang hendak menegakkan jihad fi sabilillah, apakah dalam bentuk dengan lisannya berupa amar ma'ruf nahi mungkar, ataukah dengan tangannya berupa mengayunkan senjata dan melakukan tindakan, ataukah dengan hartanya dengan menginfakkan di jalan Allah, maka hendaknya mereka memperhatikan ra'sul amrinya, yakni Islam, dengan bentuk keikhlasan niat dan kesesuaian dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni kemurnian mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya dalam sebuah hadis tentang ayyul a'mali afdal, qala as-salatu ala waqtiha summa ay birrul walidain summa ay jihadun fi sabilillah. Beliau menjadikan urutan amalan apakah yang paling afdal, yaitu salat pada waktunya. Yang kedua, kemudian apa? Yani birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Kemudian jihad fi sabilillah, karena itu merupakan puncak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula diterangkan bahwasanya wassalatu laha sya'nun 'adzimun 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Salat memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Ta'ala. Wala sya'nun 'adzimun 'indal muslimin. Dan salat juga memiliki kedudukan serta perkara yang sangat agung di sisi kaum muslimin. Di mana saking agung dan pentingnya urusan salat, qad dzakarallahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim fi mawadhi'a katsirah. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an pada tempat yang banyak. Di mana uslub metodologi penyebutan salat untuk menerangkan tentang pentingnya salat, kadangkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkannya. Wa taratan ya'muru bi iqamatiha, kadangkala dalam bentuk perintah untuk kita menegakkan salat. Kadangkala dalam bentuk perintah bil muhafadzati 'alaiha, untuk kita menjaga memelihara salat. Dan kadangkala dalam bentuk yusni 'alal mudawinina, mudawimina 'ala salawatihim. Yaitu Allah memuji orang-orang yang terus-menerus continue di dalam menegakkan dan memelihara salat-salat mereka. Dan kadangkala sebaliknya, wa taratan yatawa'adu man adha'a salata wattaba'a syahawat. Dan kadangkala Allah mengancam orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Wa yatawa'adu man saha 'anis shalah. Dan Allah Ta'ala kadangkala nam, yakni mengancam orang yang saha, yang melupakan sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Berarti menunjukkan sholat memiliki sya'nun azim di sisi Allah. Yang tadi disebutkan, kadangkala Allah memerintahkan untuk kita menegakkannya. Karena menegakkan sholat itu adalah bentuk menegakkan agama. Sebagaimana dalam hadis, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Faman aqamaha aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat, maka dia telah menegakkan din, agama ini. Faman hadamaha hadamaddin. Barang siapa yang menghancurkan salat, maka dia telah menghancurkan agama ini. Bukan maknanya yang namanya menegakkan yang penting mengerjakan, bukan. Namun dia menjadikan sholat tersebut memiliki nilai-nilai penting pada dirinya, di samping melakukannya dengan khusyuk, yaitu dia meresapi apa yang dia baca dalam sholatnya, menghayati, kemudian mengamalkan konsekuensi sebagai orang yang sholat. Di antara konsekuensi orang yang sholat adalah Allah sebutkan di antara keistimewaan sholat dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Allah menyatakan, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah menyebutkan, wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Perintah untuk menegakkan salat, bukan semata-mata mengerjakan salat. Menegakkan salat. Kenapa? Li anna salata, sesungguhnya salat itu tanha, menghalangi seorang anil fahsya, dari berbuat keji, wal mungkar, dan berbuat kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar, maka sesungguhnya mengingat Allah adalah sangat besar, yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, maka dan sesungguhnya Allah ini maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menegakkan sholat, maka Allah menyebutkan hikmah dan keutamaan dari menegakkan sholat, karena ini suatu motivator. Man lam ya'rif fadla syai' sakula 'alaihi syai'. Orang yang tidak mengetahui keutamaan suatu amalan, maka dia akan berat melakukan amalan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Maka Allah sebutkan kenapa diperintahkan menegakkan sholat, karena sesungguhnya sholat itu menghalangi dari fahsya, perbuatan keji, dosa-dosa besar, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar yang menjadi patokan adalah ma'angkarohas syariah. Dikatakan mungkar, definisi yang benar kata Syekh Shalih Fauzan, mensarikan apa yang diucapkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah ma'angkarohas syariah, yaitu sesuatu yang dinyatakan atau diingkari oleh syariat. Itulah definisi mungkar. Segala sesuatu yang diingkari oleh syariat, maka itu menjadi mungkar. Walhamdulillah, kita bersyukur di masjid ini ada pelajaran Riyadhus Shalihin bersama beliau Ustaz Ridwanul Bari dalam pembahasan Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyu Anil Munkar. Pembahasan yang sangat penting, di mana di antara ciri ahli sunnah wal jamaah adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan menghalang, melarang manusia dari yang mungkar. Namun, dan ini menjadi ciri orang yang muflihin, muflihun, yang berbahagia, itulah ahlus sunnah wal jamaah, di mana Allah mensifatkan mereka, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Di dalam surat Ali Imran ayat 104 atau 105. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian ummatun yad'una ilal khair, ada manusia, sekelompok umat yang menyeru pada kebaikan. Bagaimana bentuknya? Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang manusia dari yang mungkar. Faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Ingkarul mungkar merupakan salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Namun, ingkarul mungkar pula yang menyebabkan orang-orang khawarij terjatuh dan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengikuti alur, tidak mengikuti arahan dan manhaj, metodologi yang diterapkan oleh para ulama di dalam ingkarul mungkar. Di antara kaidah dalam ingkarul munkar disebutkan dalam beberapa kitab-kitab akidah adalah yang pertama, merubah kemungkaran atau ingkarul munkar bil qalb huwal wajib. Mengingkari kemungkaran dengan hati itulah pokok yang wajib. Itulah asal. Naam, itulah asal. Kenapa? Dikarenakan wailun liman lam ya'rif qalbuhu ma'rufan walam yungkiru qalbuhu munkara. Celaka bagi orang yang hatinya tidak memandang baik sesuatu yang ma'ruf, tidak meyakini kebaikan sesuatu yang baik, dan hatinya tidak mengingkari sesuatu yang mungkar. Yang pertama dengan hati, itu wajib hukumnya. Nah, yang kedua adalah taghyirul mungkar ilal khairil khalis, merubah kemungkaran menjadi kebaikan yang murni. Dikala itu tidak menimbulkan fitnah, maka itu wajib. Maka itu wajib. Nah, merubah kemungkaran menjadi kebaikan secara murni. Maksudnya murni, tidak ada efek kemungkaran setelahnya. Maka ini adalah wajib dilakukan. Wa taghyirul munkar ila ma huwa ankara minhu muharramun alaih, merubah kemungkaran ternyata menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka ini diharamkan dan dilarang. Adalah mencela alihatal musyrikin, sesembahan orang-orang musyrikin adalah diperintahkan oleh Allah sebagai konsekuensi la ilaha illallah. Namun dikala para sahabat ingin mencela, ingin mencaci sesembahan-sesembahan mereka, orang-orang musyrikin, sebagai bentuk perwujudan la ilaha illallah, kecintaan mereka kepada Allah dan seterusnya, ternyata dilarang oleh syariat ketika itu karena menimbulkan efek yang lebih besar. Allah Ta'ala berfirman, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbunallaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela, mencerca sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Orang-orang yang menyembah selain Allah dicerca. Dicerca, kalian bodoh, patung kok disembah kalian. Seterusnya, sebagai misal demikian, dicela habis-habisan. Masya Allah. Tujuannya apa? Memotivasi, menyadarkan mereka. Nah, namun dikala hal yang semacam ini menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka dilarang. Kapan dilarangnya? Fayasubbunallaha adwan. Maka mereka akhirnya pun mencela Allah, sesembahan muslimin, karena sebagai bentuk balasan. Bighairi ilm, yang mereka akhirnya mencelanya lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Maka mencela Allah ini dosanya lebih besar. Naam, daripada seorang mencela alihatal musyrikin. Oleh karena itu dilarang supaya menahan. Lah ini barakallahu fikum. Demikian pula para sahabat. Dikala orang-orang munafikin dari kalangan Khawarij menyatakan wailun man lam yungkiril munkar walam ya'murul ma'ruf walam yungkirul walam yanha 'anil munkar, ketika melihat para sahabat mendapatkan sebagian para a'immah atau para pemimpin mereka di zaman Hajjaj ibn Yusuf yang berbuat zalim, mereka seakan-akan diam, tenang, tidak gerakan ingkarul munkar dan seterusnya, maka dicela oleh orang-orang Khawarij, celaka orang yang mereka tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, wailun liman lam ya'rifil qalbuhu ma'rufan walam yungkiru qalbuhu mungkar, dengan yani asar tadi. Yang celaka itu orang yang hatinya tidak mengenal mana yang ma'ruf dia katakan ma'ruf, dan tidak mau mengingkari yang mungkar sebagai kemungkaran. Nambarakallahu fikum. Artinya tidak melazimkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus taghyir, merubah secara totalitas. Namun itu dilihat efek yang akan timbul. Kenapa? Karena mengingkari penguasa dengan terang-terangan akan bisa menjadikan efek samping yang besar, pertumpahan darah, dan bahkan mungkin tidak sedikit, akhirnya menjadikan dihinakannya kehormatan-kehormatan muslimin. Sehingga mereka menahan diri, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Laini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harapan dari ingkarul mungkar adalah minimalnya meminimalisir. Kalaupun tidak bisa merubah secara totalitas, maka mengurangi apa yang mereka lakukan. Sehingga dinukilkan dari salah satu, yakni kisah Syekhul Islam dikala beliau melewati para peminum khamer. Para peminum khamer dan dibiarkan, tidak ditegur, tidak dicela, tidak dinasehati. Ya, orang bagaimana ini, jelas orang ngombe-ombe mabuk-mabukan khamer di hadapannya. Oh ya, diam, enggak ada kerentek, enggak ada apa. Namun ashabuhu, murid-murid beliau beradab. Beradab. Tidak suudzon kepada imam, maka bertanya, "Kenapa engkau biarkan mereka demikian, kok diam, tidak ada greget misalnya kita?" Maka mengatakan, itu lebih ringan bagi mereka. Jikalau mereka minum khamer akhirnya tidur, dosa untuk mereka sendiri. Jikalau mereka dilarang dari minum khamer, mereka akan mencuri, membunuh, melakukan kejahatan yang ini dosanya atas dirinya dengan Allah, dan dia mendzalimi orang lain. Besar mana kalau begitu? Kalau dia minum, dosanya dia sendiri dengan Allah. Nah, ketika tidak demikian atau tidak mabuk demikian, maka ini, nah disinilah yang perlu kita ketahui bahwasanya sholat yang kita lakukan tanha anil fahsya iwal mungkar, kemungkaran kadangkala barakallahu fikum bentuknya dua, yakni tarkul wajib au intihakil muharram atau irtikabul muharram, yakni meninggalkan yang diperintahkan atau melanggar sesuatu yang diharamkan. Itulah yang namanya kemungkaran. Nami khwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di mana kaidah tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan bagaimana bentuk contoh-contohnya insyaallah mali'ah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan hendaknya barakallahu fikum kita berusaha memohon kepada Allah untuk terus bisa dibukakan hati-hati kita menerima mawa'id, wasiat-wasiat yang bagus dari kitab tersebut, dan juga bisa memetik pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kejadian-kejadian ataupun kisah-kisah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab syarah kitab Riyadhus Shalihin. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahmullah, di mana kedudukan salat yang tadi tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullah akbar, dan sungguh mengingat Allah itu adalah sangat besar. Seorang yang ingin menegakkan sholat, dia akan selalu mengingat, saya ini orang yang melakukan sholat. Sehingga sholatnya menjadi nur, menjadi cahaya dia, menerangi hidupnya untuk tidak terjatuh kepada kemungkaran dan tidak berbuat fahsya. Kalaupun itu terjadi, maka mereka segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Demikian pula di antara keutamaan sholat, 6. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, waqad amarallahu subhanahu wa ta'ala bil isti'anati bis sholati ma'as sabr. Dan Allah sungguh telah memerintahkan untuk barakallahu fikum kita isti'anah meminta pertolongan kepada Allah dengan melalui sholat bersama kesabaran, sebagaimana Allah firmankan di dalam dua tempat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah bis-sabr was-shalah, dengan melalui kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya isti'anah melalui sabar dan salat ini adalah berat dan besar. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya berusaha ikhlas kepada Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu, yaitu mereka orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, bukan menilai dengan dunia, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Naam, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh kedudukan sholat sangat agung dan sangat banyak dalam syariat ini, yang mana kalau kita buka Al-Quran terdapat di sana banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang keutamaannya dari berbagai sisi. Nah, yang jelas di sini, di antara keutamaan sholat adalah sholat Allah perintahkan kita untuk meminta tolong kepadanya melalui sabar dan sholat. Qurina sholat bis sabar atau ma'as sabar, digandengkan sholat dengan kesabaran. Yang tentunya yang namanya sholat melahirkan kesabaran, dan kesabaran menjadikan orang bisa istiqomah di atas sholat, di atas iqomatiha wa muhafadha alaiha, bisa menegakkannya dan memelihara, menjaga sholat-sholatnya. Bukan sekedar mengerjakannya, namun juga menjaga konsekuensi-konsekuensi sebagai orang yang sholat. Di antaranya apa? Tanha anil fahsyai wal munkar, menahan atau menghalangi dia dari berbuat fahsya, dosa-dosa besar, berbuat keji, wal mungkar, dan juga mungkar. Di mana dosa besar itu sangat banyak, namun dengan sholat dia selalu mengukur dirinya dengan selalu mengingat Allah, sehingga Allah ingatkan setelah mengucap, memberitahukan tentang keutamaan sholat, wala zikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu adalah sangat besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang akan kalian lakukan. Maksudnya ya'lamu di sini diterangkan para ulama tentang keikhlasan hati kita di dalam melakukan sesuatu, ikhlas semata-mata karena Allah atau tidak. Nah, apa yang kita lakukan, sekecil apapun amalan, tatkala didasari ikhlas, maka itu akan menjadi besar di sisi Allah. Namun amalan apapun, sebesar apapun, tatkala hilang keikhlasan, menjadi kecil dan pudar, punah, sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keikhlasan niat di dalam belajar, di dalam berbicara, di dalam menyampaikan ilmu ataupun mengamalkannya, serta berdakwah di jalannya. Dan semoga Allah senantiasa memperbaiki diri-diri kita menjadi orang yang taibin, bertobat sebelum matinya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa meraih keutamaan bulan Ramadan dengan berbagai amalan soleh yang diterima. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan diri-diri kita orang yang yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah ula'ikahum ulul albab. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.